Kelenteng Kalek. Popu, popu, popu. Ajar Movin Asia, Movin Asia. Bukan Kaleng Kalek. Popu, popu, popu. Ajar Movin Asia, Movin Asia. Bukan Kaleng Kalek. Kaleng, Kaleng. pacar Novin Asia, Novin Asia, bukan kaleng-kaleng.